seorang sakit di bulan Ramadan, setelah itu ia hamil hingga tidak bisa atau tidak sanggup lagi mengqadha, bagaimana solusinya? Ditunggu sampai dia tidak hamil dan tidak sakit. Nah, kalaulah kemudian ada seorang wanita tahun ini menyusui, tahun depan hamil, tahun depannya menyusui, tahun depannya hamil, ya, sehingga mungkin 5, 6, 7 tahun dalam keadaan dia tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan, dia qadha kapan dia mampu. Nah,